tanda besar. Goyang tua Mirota Kampus. Wuhuu. Loncat sama-sama yo. Sakit rasanya putus cinta. Buat kita jadi gagana, gelisah kalau merana. Mendingan kita happy aja, buang. Marilah kita goyang bersama, goyang rumah namanya. Semua bareng yo. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Woo! bergoyang.